Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Taisirul Alam. Hadis terakhir yang kita baca adalah hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Id di hadapan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk bertakwa kepada Allah, menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Sampai akhirnya beliau mendatangi kaum wanita dan menyampaikan nasihat secara khusus kepada kaum wanita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarun nisa, tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah. Fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Karena sungguhnya kalian adalah mayoritas penghuni neraka jahannam. Sampai akhirnya bangkitlah seorang wanita di tengah-tengah mereka, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lima ya Rasulullah? Kenapa demikian wahai Rasulullah?" Beliau pun menjawab, "Li'anna kunna tuksirnal asyakat wa takfurnal asyir." Karena semuanya kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Maka para sahabat wanita radhiyallahu anhunna segera mensedekahkan perhiasan mereka, baik yang berupa anting-anting atau cincin-cincin mereka. Mereka melemparkan perhiasan-perhiasan tersebut kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Cukup banyak faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Namun kita akan membaca beberapa faedah yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu tentang sholat Id. Sebagian faedah tersebut telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Kemudian selanjutnya, faedah yang keempat, qala rahimahullah, an ya'murul khatib bitaqwallahi ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah hendaknya seorang khatib memerintahkan para hadirin untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allati hiya jima'u fi'lil awamir wa tarkin nawahi. Takwa dalam pengertian meninggalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu definisi takwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun sunnah, sekaligus meninggalkan semua larangannya, yang haram maupun makruh, mujmalan, secara global. hendaknya khatib menyampaikan perintah untuk bertakwa kepada para hadirin secara umum. Summa yufassilu min dzalika ma yunasibul maqam. Kemudian setelahnya sang khatib menyampaikan perincian sesuai dengan tema yang akan disampaikan dalam khutbah tersebut. Ini adab yang perlu untuk diketahui oleh para khatib, yaitu hendaknya di awal khutbah mereka menyampaikan perintah untuk bertakwa kepada Allah secara umum kepada para hadirin dengan mengatakan misalnya, pertama-tama marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dengan redaksi yang semisalnya. Secara umum para hadirin dimotivasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelahnya baru masuk kepada inti khutbah yang hendak disampaikan. Memberikan perincian tentang isi khutbah yang hendak disampaikan. Sehingga tata cara seperti itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab bagi seorang khatib yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Di awal khutbah Nabi alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bertakwa secara global. Baru setelahnya beliau masuk kepada inti pembahasan yang hendak beliau sampaikan dalam khutbah tersebut. Kemudian faedah berikutnya, yang kelima, masih terkait dengan adab bagi seorang khatib dalam pelaksanaan sholat Id. Kata beliau rahimahullah, tadhkiruhum biluzumit taqwa wa ta'ati lillah bidzikril wa'di wal wa'id. Hendaknya seorang khatib memperingatkan para hadirin agar senantiasa bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidzikril wa'di wal wa'id, dengan menyampaikan janji dan ancaman kepada mereka. Tema yang diangkat adalah tentang janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang bertakwa, bagi hamba-hamba yang soleh, pahala yang besar atau balasan yang berupa surga dan lain sebagainya. Sekaligus berusaha untuk menyampaikan berbagai ancaman bagi para pelaku kemaksiatan, dosa-dosa dengan segala bentuknya, kemudian ancaman yang berupa hukuman atau siksa api neraka, dan begitu seterusnya. Itu adalah tema khutbah yang hendaknya disampaikan kepada para hadirin. Waqad ta'addaha ba'dul ulama arkanal khutbah al-wajibah. Dan bahkan sebagian ulama menganggap tema-tema tersebut adalah rukun khutbah yang harus disampaikan kepada para hadirin. Tema-tema khutbah yang telah kita sampaikan tadi, perintah untuk bertakwa kepada Allah, kemudian nasihat, peringatan, dan semisalnya. Menurut sebagian ulama, itu merupakan rukun khutbah Id atau khutbah Jumat. Sehingga tanpa perkara-perkara tersebut, khutbahnya tidak akan sah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga diupayakan tema khutbah yang disampaikan berkenaan dengan perkara-perkara tadi. Ada perintah untuk bertakwa kepada Allah, ada nasihat, ada peringatan, dan begitu seterusnya. Bukan sekedar faedah-faedah ilmiah yang disampaikan ketika khutbah tentang hukum suatu perkara, halal atau haram, sunnah atau makruh atau mubah atau yang semisalnya. Apalagi terkait dengan urusan-urusan duniawi, tentang politik atau yang semisalnya, maka itu tidak disunahkan, tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya yang keenam, ifradun nisa bimau'idhah. Hendaknya khatib menyampaikan nasihat secara khusus kepada kaum wanita. Idza kunna ba'idatin la yasma'na al-wa'dha. Apabila para wanita tersebut tempatnya jauh sehingga tidak bisa mendengar khutbah yang disampaikan. Dan ini yang dialami oleh para sahabat wanita saat itu. Mereka mungkin tidak mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena jaraknya jauh dan saat itu belum ada speaker seperti sekarang. Sehingga Nabi pun mendekat kepada mereka dan secara khusus menyampaikan nasihat terkait dengan kondisi para wanita sebagai mayoritas penghuni neraka. Au kunna muhtajatin litadkirin yakhussuhunna, atau apabila para wanita tersebut membutuhkan nasihat secara khusus dari seorang khatib. Meskipun sudah mendengar khutbah yang disampaikan secara global, namun ketika khatib memandang perlu untuk memberikan nasihat secara khusus kepada mereka, maka hal tersebut tidak masalah. Dan kalau sekarang sudah ada speaker, sehingga khatib tidak perlu mendekat kepada mereka. Di tempatnya seorang khatib tetap bisa menyampaikan khutbah secara khusus untuk kaum wanita. Seperti yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini. Dan ini merupakan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung khutbah hendaknya khatib menyampaikan nasihat secara khusus kepada mereka. Kemudian berikutnya yang ketujuh, anna nisaa kunna yakhrujna ila salatil Id fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketujuh yaitu bahasanya kaum wanita dahulu mereka keluar menuju pelaksanaan salat Id pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis ini. Mereka keluar menuju musola untuk melakukan salat Id. Bahkan dalam hadis yang nanti akan kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menghadiri musola, tempat pelaksanaan salat Id. Namun mereka harus menjauh dari musola karena musola itu statusnya seperti masjid sebagai tempat pelaksanaan salat. Dikhawatirkan kalau mereka mendekat ke musola akan mengotori musola, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk mendekati musola. Sehingga salat Id merupakan syiar untuk seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Sampai-sampai wanita yang haid sekalipun diperintahkan oleh beliau untuk menghadiri pelaksanaan salat Id. Kemudian pelajaran berikutnya yang kedelapan, an yatahainai anir rijal wala yukhalidnahum fil masajid wala ghairiha. Hendaknya kaum wanita menjauh dari kaum laki-laki dan tidak bercampur baur dengan mereka, baik ketika di masjid maupun yang lainnya. Sehingga dalam pelaksanaan sholat Id, kaum wanita berada di saf yang paling belakang. Adapun para wanita yang haid, maka mereka berada di barisan yang paling belakang, di belakang safnya kaum wanita yang ikut melaksanakan salat Id. Dan ini merupakan sebuah dalil yang menunjukkan tentang dilarangnya ikhtilat atau bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita yang bukan mahramnya. Ini termasuk dalil yang menunjukkan terlarangnya ikhtilat, karena ikhtilat merupakan salah satu sarana yang bisa menyampaikan kepada perbuatan zina. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang semua perbuatan yang bisa menyampaikan kepada perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sehingga semua sarana, semua media atau semua perbuatan yang bisa menjerumuskan seorang muslim kepada perbuatan zina, maka hukumnya haram. Termasuk diantaranya adalah ikhtilat, campur baur laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Demikian pula berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya, atau melakukan khalwah, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan kaum wanita di saf yang paling belakang dalam pelaksanaan sholat id. Dan setelah selesai pelaksanaan sholat id, maka para sahabat laki-laki tetap standby di tempatnya, tetap tinggal di tempatnya. Adapun kaum wanita, mereka langsung meninggalkan tempat pelaksanaan sholat agar tidak terjadi ikhtilat. Demikian pula dalam pelaksanaan sholat wajib 5 waktu. Dikisahkan dalam beberapa hadis, para sahabat wanita langsung pergi meninggalkan masjid tanpa berzikir terlebih dahulu. Adapun kaum wanita, mereka tetap, atau kaum laki-laki, mereka tetap tinggal di masjid untuk memberikan kesempatan kepada kaum wanita pergi meninggalkan masjid sehingga tidak terjadi ikhtilat. Dan para sahabat sangat antusias untuk mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak melakukan ikhtilat dengan para wanita yang bukan mahramnya. Sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tarokna hazal bab li nisa." Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, kalau seandainya kita tinggalkan pintu ini untuk kaum wanita. Karena dahulu di masjid beliau ada pintu yang khusus disediakan bagi kaum wanita. Nah, ketika mendengar sabda tersebut, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak pernah sama sekali melewati pintu tersebut sampai beliau meninggal dunia. Demi untuk mengamalkan atau melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, sehingga wara' atau kehati-hatian beliau radhiyallahu anhu sangat luar biasa. Kemudian, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke 147. عن عمي عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها. Diriwayatkan dari seorang sahabat wanita, yaitu Ummu Atiyah, nama beliau adalah Nusaybah al-Ansariyah. Dia berasal dari kalangan kaum Ansar. Qalat, beliau mengatakan, amarana ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idaini al-awatiqa wa zawati al-khudur wa amara al-huyyad an ya'tazilna musalla al-muslimin. Kata beliau radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami mengeluarkan pada 2 hari raya al-awatiq, para gadis, wa zawatil khudur, wanita-wanita yang dipingit, wa amarul huyyat an ya'tazilna musallal muslimin. Dan beliau pun memerintahkan para wanita yang haid agar menjauhi musallanya kaum muslimin. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, beliau berkisah, kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id, kata Ummu Atiyah, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya Idul Fitri, wa hatta nukhrijal bikra min khidriha, sampai-sampai kami diperintahkan untuk mengeluarkan seorang gadis dari pingitannya. Hatta nukhrijal huyat, bahkan kami juga diperintahkan untuk mengeluarkan para wanita yang haid. Fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratah, sehingga para wanita tersebut bisa bertakbir dengan takbirnya kaum muslimin, berdoa dengan doanya kaum muslimin, dan mereka berharap keberkahan hari tersebut dan kesuciannya. Demikian hadis yang disampaikan oleh Ummu Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dan sekilas tentang biografi beliau radhiyallahu anha, Ummu Atiyah memiliki fadail atau keutamaan yang cukup banyak. Beliau termasuk tokoh atau pembesar para sahabat wanita saat itu. Beliau pernah meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sempat ikut dalam berbagai peperangan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya beliau tidak terlibat secara langsung di medan pertempuran. Beliau sekedar membantu dalam memberikan suplai makanan atau mengobati para sahabat yang terluka atau tugas yang semisalnya. Dan juga beliau radhiyallahu anha termasuk sahabat wanita yang diberi amanah untuk memandikan jenazah para mayit di kota Madinah saat itu. Sehingga beliau memiliki pengetahuan yang cukup banyak tentang adab-adab memandikan jenazah. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat wanita yang berpengetahuan luas tentang adab-adab memandikan jenazah. Ummu Atiyah Nusaybah bintul Harith Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini beliau radhiyallahu anha berkisah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk menghadiri musala, tempat pelaksanaan salat Id. Bahkan beliau memerintahkan para gadis yang berada di pingitannya untuk keluar menuju musala. Karena memang kebiasaan dahulu para sahabat wanita ketika mereka memiliki anak perempuan yang sudah menginjak usia balig, maka mereka pun mengurung anak perempuan tersebut di rumah, tidak boleh keluar sembarangan. Ini kebiasaan para sahabat wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu banyak gadis-gadis yang dipingit, dikurung di rumah, tidak boleh sembarangan keluar untuk menjaga kehormatan diri mereka. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk keluar menuju musola, meskipun mereka tidak ikut pelaksanaan sholat Id, namun mereka bisa mengumandangkan takbir bersama kaum muslimin di musola, di tempat pelaksanaan sholat Id. Mereka juga bisa berdoa bersama kaum muslimin, karena doa pada waktu tersebut adalah doa yang mustajab, termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya dan keberkahannya kepada seluruh kaum muslimin. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang ikhtilaful ulama fi hukmi salatil Id. Pembahasan berikutnya tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum sholat Id. Di sini ada tiga pendapat yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Adapun pendapat yang pertama, فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أنها فرض كفاية. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Dalam riwayat yang terkenal dari beliau rahimahullah, annaha fardhu kifayah. Beliau berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah dalam pengertian kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat Id, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Sama seperti hukum sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang melakukan sholat jenazah, maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lainnya. Dan di antara dalil atau argumen beliau adalah karena dalam pelaksanaan sholat Id tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Lam yushra' laha adhanun wala iqamah. Tidak disyariatkan adanya adhan dan iqamah dalam pelaksanaan sholat Id. Tidak sebagaimana dalam pelaksanaan sholat wajib lima waktu. Ini pendapat yang pertama. Nah, kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, fil masyhuri 'inda ashabi, dalam riwayat yang terkenal di kalangan murid-muridnya, ila annaha sunnatun muakkadah. Keduanya berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan pelaksanaannya. Hukumnya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, seandainya ada seorang yang meninggalkan pelaksanaan sholat Id, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka dia tidak berdosa. Pelakunya tidak berdosa. Karena hukumnya hanya sekedar sunnah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, dan ini wallahu'alam pendapat yang paling kuat dan paling mendekati kebenaran, yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan yang lainnya, ila annaha fardhu ain, bahwa sholat Id itu hukumnya fardhu ain, wajib atas setiap individu kaum muslimin. Dan diantara dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya adalah fardhu ain adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa salat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah salat Id. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Dan pernah kita sampaikan bahwa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Al-amru yaqtadhil wujub. Demikian para ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Sebuah kaidah yang telah diakui keabsahannya oleh para ulama. Al-amru yaqtadhil wujub. Adanya perintah memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para gadis yang dipingit dan wanita-wanita yang sedang haid untuk menghadiri pelaksanaan sholat Id. Kalau wanita saja diperintahkan untuk melakukan hal tersebut, apalagi kaum laki-laki. Dan juga di antara dalil yang mendukung pendapat yang ketiga ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabat untuk mengqadha salat Id keesokan harinya ketika mereka tertinggal dari pelaksanaan salat Id di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengqadha salat Id pada keesokan harinya. Dan dijelaskan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, peristiwa yang melatar belakangi hal tersebut adalah ketika ada sebagian sahabat yang tertinggal dalam pelaksanaan sholat Id karena mereka menyangka bahwa hari itu masih bulan Ramadan karena hilal bulan Syawal belum terlihat oleh mereka. Nah, tiba-tiba datang serombongan sahabat dari kota lain dan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ternyata hilal bulan Syawal telah terlihat pada hari tersebut. Sementara waktu itu sudah hampir mendekati waktu pelaksanaan salat duhur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengqadha salat Id pada keesokan harinya. Seandainya salat Id itu hukumnya tidak wajib, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan mereka untuk mengqadha salat Id pada keesokan harinya. Dan masih banyak dalil-dalil yang mendukung pendapat yang terakhir ini, sehingga wallahu alam, pendapat yang paling benar dan paling mendekati kebenaran adalah bahasanya fardu salat Id itu hukumnya fardu ain. Wallahu alam, suapin yang bisa kita sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah.